تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdul Wahid bin Giyath qala haddatsana Abu Awana, namanya Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Bazzaz. Iya. Al-Bazzaz. An Bayan, dari Bayan, yaitu Bayan bin Bishr, Abu Bishr. Bayan bin Bishr, Abu Bishr. Ini salah seorang dari empat terawi yang berkunia Abu Bishr di tingkatan ini. Iya. Nah, ini sudah terlalu banyak saya kasih antum pembagian-pembagian ya, nanti memorinya tidak muat nanti. Baik. Tapi gampang ya kalau antum ya. Biarkan aja dulu karena ada rekamannya. Ya. Khair insyaallah. Kemudian kata beliau rahimahullah, an Bayan, Bayan bin Bishr, an Qais ibn Abi Hazim annahu qala, ini Qais bin Abi Hazim lain lagi ini ya, tidak ada hubungannya dengan Abu Hazim yang tadi, Salama bin Dinar. Ini Qais bin Abi Hazim al-Bajali, dia dari Kufa. Annahu qala, utiya Umar ibn al-Khattabi bi'inain, atau utiya Umar ibn al-Khattabi bi'inain fihi syarabun indal iftar, faqala li rajulin ishrab la'allaka minal musawifin taqulu sawfa sawfa. Ini athar bagus ya. Qais bin Abi Hazim bercerita bahwa Umar bin Al-Khattab itu pernah didatangkan kepadanya bejana untuk minum pada saat berbuka. Maka beliau berkata kepada orang di situ, ayo minum. Barangkali kamu ini yang bilang dari barangkali kamu ini orang yang senang mengundur-undur. Bilang nanti. Ya. Ya maksudnya di sini Umar menegur ya. Kalau waktu berbuka segera minum. Jangan diundur-undur. Itu sunnahnya di kalangan para sahabat. Dan itu di kehidupannya para sahabat. Ini yang berjalan ya. Dari nukilan di kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.